Kamu adalah mimpi burukku yang selalu ada di setiap mimpiku. Tak bisa menghapus dirimu, ku pikir ku mampu hilangkan dirimu.